tanpa meremehkan sedikit pun dari perkara-perkara kebaikan ini. Tidak sebagaimana yang na'am dilakukan sebagian ahlul bid'ah atau mereka ahlul bid'ah yang membeda-bedakan antara perkara lubab dan kusu, perkara inti kata mereka dengan perkara yang kulit. Mereka membedakan yang kemudian dan mereka meremehkan perkara-perkara yang mereka anggap sebagai perkara yang sifatnya kulit. Nah, barakallahu fiik. Seorang muslim semestinya tidak demikian. Akan meremehkan sedikit pun dari suatu kebaikan. Naam. Kecil ataukah besar, sedikit ataukah banyak. Karena setiap dari kebaikan itu merupakan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang keselamatan seseorang itu bisa jadi terletak pada suatu amalan yang dianggap kecil, dianggap sesuatu yang sedikit. Nah, tapi justru ternyata itu adalah merupakan sebab yang dengannya diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya, ittaqun nara walau bisikit tamra. Jaga pelihara diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Nah, ya, untuk membentengi, untuk melindungi, untuk menyelamatkan seorang dari api neraka meskipun hanya seorang itu berinfak bersedekah dengan hanya sepotong biji kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia tidak mendapatkan walaupun hanya sepotong biji kurma sekalipun, nah, makan dengan kata-kata kalimat yang baik. Ya. Hadits yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, sekecil apapun dari amal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimbal. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan amal kebaikan tersebut. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang dia mengamalkan suatu amal kebajikan walaupun hanya seberat dzarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat, nah, amalan yang tersebut akan mendapatkan balas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang kecil, amalan yang sedikit dari amalan kebajikan, ya, dari amalan kebaikan terkadang sesuatu yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ya niat yang salihah, niat yang baik, niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang amalan itu amalan yang sangat besar akan tapi ya sesuatu yang kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak ada nilainya. Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niatan yang jelek, niatan yang tidak ikhlas. Ibnu Mubarak rahimallahu taala pernah beliau mengatakan rubba amalin shagirin tu'adzibu binniyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu binniyah. Ya kan? Terkadang amalan kecil, nah, itu akan menjadi besar. Amalan tersebut disebabkan karena niatnya. Terkadang amalan yang besar, ya, menjadi kecil nilainya disebabkan karena niat. Bahkan tidak ada nilainya, justru menjadi sebab seseorang itu dimasukkan ke neraka. Tentang tiga golongan manusia yang pertama kali neraka itu dinyalakan atas mereka. Nah, siapa mereka? Satunya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak dari amalan Islam. Sekian banyak keutamaan yang terkandung di dalam ya amalan jihadi. Tapi tatkala dia berjihad dalam rangka untuk ya dikatakan dia sebagai seorang pemberani, bukan dalam rangka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Kurang besar apa amalan jihad? Nah, golongan yang kedua yang dia itu mempelajari ilmu. Nah, ya, barakallahu fi talabul ilmu, amalan yang sangat besar. Apalagi di zaman kita sekarang, min afdhal amal, amal yang paling utama, yang paling afdhal di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kejahilan menyebar di tengah-tengah umat ini, yang merupakan pertanda semakin dekatnya akhir zaman, semakin sedikitnya ilmu dan menyebarnya kejahilan tentang agama, munculnya kebedaan-kebedaan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi dia menuntut ilmu, belajar ilmu untuk dikatakan sebagai seorang yang alim. Nah, pun dia dengan sebab itu ya dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, nah, seorang yang dia itu senantiasa membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang diperintahkan Allah SWT untuk membelanjakan hartanya tersebut, tapi dia punya niatan bukan untuk menjalankan perintah Allah SWT mendapatkan pahala dari Allah SWT, akan tapi supaya dikatakan sebagai seorang dermawan untuk mendapatkan pujian sanjungan. Nah, amalan-amalan yang sangat besar tapi tidak ada nilainya, kecil, tidak ada nilainya, bahkan menjadi sebab naam dia dilemparkan ke dalam neraka. Naam, golongan-golongan yang dengannya pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka. Yang lainnya, amalan yang kecil dianggap sepele tapi menjadikan sebab seseorang itu selamat dari neraka, dengan sebab itu ia dimasukkan dalam jannah, menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali hadis yang kita diingatkan tentangnya agar supaya kita tidak meremehkan sekecil apapun dari amal kebajikan. Selama kita mampu menjalankan, jalankan tanpa meremehkan sedikit pun, tanpa memiliki kesempatan. Nah, ya kan? Kisah tentang naam bagaimana ya seseorang yang dia sedang berjalan di suatu perjalanan yang dia mengalami suatu kehausan yang dahsyat. Naam. Yang kemudian dia mendapatkan sumur yang di dalamnya dapat air, yang kemudian dia turun ke sumur tersebut untuk meminum airnya karena begitu kehausannya. Naam. Ya. Sehingga ketika telah hilang rasa hausnya, dahaganya, nah, maka dia pun naik. Yang ternyata tiba-tiba dia mendapatkan ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilat di tanah, nah, yang basah karena kehausan. Nah, seraya orang tersebut mengatakan, nah, ya, qad balagha hadzal kalb min al-athas. Sungguh anjing ini merasakan kehausan yang sangat sebagaimana yang telah aku alami sebelum itu. Akhirnya pun dia turun ke sumur tersebut. Naam. Ya. Kemudian mengambil air dengan khufnya, dengan sepatunya. Naam, kemudian dia menggigit sepatunya tersebut untuk supaya dia bisa naik ke atas. Naam, ya, membawa sepatunya dengan naam. Setelah sampai ke atas, keluar dari sumur itu, kemudian memberikan minum kepada seekor anjing ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji atas perbuatan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Wa udkhilal jannah, dan dengan sebab itu dia dimasukkan dalam jannah. Dalam riwayat yang lainnya, seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel, Naam, melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Coba perhatikan. Naam, perbuatan dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh wanita. Nah, ketika melihat seekor anjing yang dalam kondisi kehausan, Naam, maka dia pun mengambilkan air dengan sepatunya untuk diberikan kepada anjing tersebut. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dengan sebab itu. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sering kita diingatkan, yang nanti juga akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini di hadis berikutnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah bisajaratin qata'a min dhahri tariq. Sungguh aku melihat seseorang, Naam, yang dia mondar-mandir dalam surga disebabkan karena pohon yang di mana pohon tersebut mengganggu jalan yang kaum muslimin. Dalam riwayat yang lainnya ada seorang yang dia melewati ya ranting pohon yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Saraya dia mengatakan la unahyanna wallah la unahyanna hadza an muslimin la tudhihim fa adkhilan jannah. Demi Allah aku akan menyingkirkan ranting ini sehingga tidak mengganggu kaum muslimin, yang kemudian dengan sebab itu dia dimasukkan dalam jannah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, tidak semestinya seorang muslim meremehkan sekecil apapun dari amalan kebajikan. Selama kesempatan untuk bisa menjalankan kebajikan tersebut, maka jalankan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Karena setiap dari kebaikan, sekecil apapun, sesedikit apapun, itu adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, menasihatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang tentunya itu adalah merupakan nasihat bimbingan beliau kepada seluruh umatnya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari suatu kebaikan, perkara yang ma'ruf. Naam, walau antal qa'aka biwajhin taliq, dalam riwayatnya lain biwajhin talqin. Naam, bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Naam, tersenyum ya kepada saudaranya. Naam. Sekedar seorang menampakkan wajah berseri-seri tersenyum terhadap saudaranya tatkala dia bertemu, itu adalah merupakan bagian dari suatu kebaikan. Karena dengan sebab itu, bertemunya dia dengan saudaranya dengan tersenyum, dengan wajah berseri-seri, penuh keceriaan ketika bertemu saudaranya, memasukkan rasa kebahagiaan kepada saudara tersebut tatkala berjumpa dengannya. Nah, dan itu yang menjadi sebab ya untuk semakin mengikat, menarik ya kecintaan, keeratan persahabatan, persaudaraan di antara sesama muslimin. Dengan sebab itu pula menjadi sebab menjadikan lapangnya dada. Nah, pada dirinya demikian pula pada diri saudaranya. Nah, barakallahu fiik. Tapi ketika seorang bertemu dengan saudaranya dengan bermuka masam, kecut, ya kan? Siapa yang mau ingin duduk bersamanya? Siapa yang pengen berobrol dengannya? Nah, ya, itu juga bisa menjadikan sebab seorang tertimpa penyakit kejiwaan. Naam, barakallahu fiik. Yang mana merupakan obat pencegah yang paling bermanfaat dari penyakit kejiwaan itu ya dengan apa? Naam, menampakkan wajah yang berseri-seri. Naam, ya ketika bertemu dengan saudara. Disebutkan, dijelaskan demikian oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq. Ya, di mana beliau mengatakan ya terkait tentang hal ini, fatolaqatul wajhi itu dakhilus surur 'alan nas wajad wa tajdzibul mawaddah wal mahabbah wa tujibu insirah as-sadri minka wa mimman yuqabiluka. Maka wajah yang berseri-seri itu memasukkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan kepada manusia. Naam. Dan dengan sebab itu akan semakin menarik, mengikat persahabatan, kecintaan, dan juga menjadikan sebab kelapangan dada terhadapmu, demikian pula kepada setiap saja yang kau bertemu dengannya. Nah, walakin, kata beliau, akan tapi, ingkum abuzan, ketika engkau bermuka masam, tatkala bertemu dengan saudaramu, fa'inan nas yanfiruna minka, maka manusia pun akan menjauh, lari darimu, enggak mau bertemu denganmu. Naam, bikin sakit hati. Naam. Ya, wala yansarihuna bil julus ilaih, dan tidak akan merasa lapang untuk duduk bermajlis denganmu. Ya. Naam. Enggak betah, pengennya segera menjauh. Wala bitahadud, demikian pula wala bitahadud, maka tidak mau untuk ya ngobrol. Ya, melihat seperti itu. Naam, menampakkan wajah yang demikian, siapa yang akan betah bergaul dengannya, duduk dengannya, berbincang dengannya, pengennya segera menghindar, menjauh darinya. Rubbama tusabu bi aqin namsiyah wa rubbama tusabu bil maradil khadir wa huwa ma yusama bil dhaq. Ya, terkadang akan tertimpa padanya ya terkait kejiwaannya, terkadang akan menimpa padanya penyakit yang sangat berbahaya yang dinamakan dengan penyakit tekanan jiwa. Fa inna insiraha sadri wa talaqatal wajhi min anjahil aqagir almani'a min hadad. Yang mana dada wajah yang berseri-seri termasuk di antara obat pencegah yang sangat bermanfaat, paling bermanfaat terhadap penyakit ini. Coba bayangkan. Naam. Barakallahu fiik. Ya, sekedar menampakkan wajah, ya bersum, begitu besarnya manfaatnya. Naam, iya kan? Amalan yang ringan, nggak butuh tenaga, nggak perlu biaya, iya enggak? Apa sih tenaga yang diperlukan? Sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri, tersenyum ketika temu saudaranya. Naam. Yang mana talaqatul wajh ini merupakan gambaran dari sekian gambaran akhlak yang mulia yang Islam itu membimbingkan ya kepada kaum muslimin. Naam. Ya. Ya, senantiasa menampakkan wajh yang ceria, berseri-seri, tersenyum ketika ketemu dengan saudaranya. Naam. Yang itu merupakan bagian dari sifat ketawaduan seorang. Naam. Ya, barakallahu fik. Yang mana itu merupakan sebab dari sebab yang bisa menarik hati manusia sehingga mereka pun tertarik dengan dakwah. Ya, bagi mereka yang selain agama Islam, ya, ketika melihat akhlak yang mulia yang ada pada kaum muslimin, tarik bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, agama yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Bagi mereka yang belum mengenal sunnah, yang tadinya membenci sunnah, ketika kita menampakkan, naam, ketika bertemu dengan saudaranya wajah yang ceria, tersenyum, menyapa, kan, ya, untuk mereka itu masuk ke dalam dakwah mengenal sunnah. Naam, ya. Yang kita memang dianjurkan seperti itu. Perhatikan wasiat Luqman al-Hakim yang Allah sebutkan, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an Karim, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Nah, ketika bertemu berpaling, ketika ngobrol berpaling. Nah, tidak menampakkan ya Naam, sikap yang menyenangkan terhadap saudaranya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa tidak mencintai orang yang sombong, langgi, membanggakan dirinya. Naam. Ya. Telah diriwayatkan ya dalam ya Al-Mustadrak oleh Al-Hakim ya, yang perlu di cross check tentang kesahihan riwayat ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, bahwasanya innakum la yasa'unan nas bi amwalikum, sungguhnya kalian itu tidak bisa menarik hati simpati manusia dengan harta benda kalian. Tidak mampu untuk meluaskan, melapangkan manusia dengan harta benda kalian untuk supaya mereka ridho, senang terhadap dirimu dengan harta yang kau miliki. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Setiap orang supaya ridho dengan kasih uang. Nah, masing-masing orang berbeda. Mungkin terkadang orang cukup dikasih, masya Allah seneng. Ya, 10.000, 20.000 misalnya kan. Ada yang enggak cukup. Ya kan? Lebih daripada itu kebutuhannya banyak. Dari sekian banyak ya, sejauh mana sih harta yang dimiliki seorang? Sekedar untuk mencari keridhaan. Akan tetap memungkinkan bagi kalian untuk menarik hati simpati mereka. Naam. Ya enggak perlu modal. Naam. Menambahkan wajah yang ceria kepada mereka. Ya kan? Subhanallah. Naam. Barakallahu fiik. Yang perlu dilihat kembali tentang kesahihan riwayat ini. Intinya, barakallahu fiik, hadis-hadis yang lainnya menjelaskan yang demikian itu. Naam. Karena dengan sebab menampakkan wajah yang berseri-seri ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya, yang dengan itu akan semakin mengikat naam keratan persaudaraan di antara sama kaum muslimin, menumbuhkan rasa kasih sayang. Naam, menciptakan kelapangan dada di antara dirinya dengan saudaranya. Naam. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan mahajjah bani Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Tidaklah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangi diriku semenjak aku masuk ke dalam Islam, dan tidaklah beliau melihat kepada diriku melainkan dalam kondisi tersenyum di dalam wajah beliau kepada diriku. Nah, ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Naam, wajah yang ceria berseri-seri ketika bertemu saudaranya sebagaimana tadi kita sampaikan adalah merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Naam. Ya. Ibnu Mubarak rahimahullah taala ketika beliau mendefinisikan makna husnul khuluq, akhlak yang mulia, beliau mengatakan bahwasanya naam husnul khuluq itu adalah talaqatul wajhi wa badrul ma'rufi wa kaful adza. Yang namanya akhlak yang mulia itu ya tercakup pada enam perkara ini. Talaqatul wajhi. Naam. Menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu saudaranya. Naam, wa badrul ma'ruf. Ya, mencurahkan ihsan, perbuatan kebaikan kepada saudaranya dengan apa saja yang dia mampu. Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya. Badul ma'ruf. Ya. Nah, mencurahkan kebaikan kepada saudara. Waqaful adha. Nah, demikian pula berusaha nah, menahan diri untuk itu saudara. Menjauhkan saudaranya dari kejelekan-kejelekan. Nah. Yang mana Nabi SAW beliau mengatakan terkait mereka orang yang memiliki akhlak yang mulia, keutamaan yang begitu besar. Naam, yang ada pada orang tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni." Naam, ya, majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya di antara orang yang paling nah di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat nantinya dengan majlisku di yaumil kiamah adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan, na'am, mengisyaratkan kepada kita ya bahwasanya senyuman wajah yang berseri-seri, na'am, ceria ketika bertemu dengan saudaranya adalah merupakan ya suatu bentuk sedekah. Na'am, ya. Yang begitu ringan, yang begitu gampang dan begitu murahnya seseorang bisa mampu untuk bersedekah pada saudaranya. Na'am. Barakallahu fik. Ya. Di saat mungkin terkadang ya, ketika seorang bersedekah memberikan sesuatu dari harta kepada saudaranya, na'am, kepada orang lain untuk dia memberikan secara sukarela dengan penuh lapang dada, penuh dengan keikhlasan, na'am, terkadang atau kali ya kan, nah, menunggu kalau punya kelebihan harta ketika bersedekah dengan harta untuk memberikan kepada saudaranya. Ya kan? Mau bersedekah memberikan saudaranya dengan sesuatu tersebut, terkadang seringkali ya mungkin ya, nah, menunggu untuk punya kelebihan harta atau dalam kondisi ekonominya stabil. Nah, ya, akan mudah ringan untuk memberi, nah, sesuatu kepada saudaranya. Tapi di saat kondisinya pas-pasan, di saat kondisinya mungkin kurang, mungkinkah ada kepikiran untuk dia bersedekah saat seperti itu? Keumumannya kondisi keadaan orang yang semacam ini, keumumannya ketika dalam kondisi pas-pasan, ketika dalam kondisi kurang, tentunya dia akan memikirkan yang lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhannya dulu sebelum dia bersedekah kepada saudaranya, iya kan? Keumumannya kan demikian. Kalau mau bersedekah memberikan sesuatu kepada saudaranya, maka nunggu kalau punya kelebihan harta ataukah setidaknya ekonominya stabil. Nah, tapi ketika pas-pasan, ketika dalam kondisi kurang, kepikiran untuk bersedekah itu keumumannya jauh. Yang ada kepikiran bagaimana dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Nah, barakallahu fik. Tapi lihat, na'am, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, mengajarkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, meskipun seorang dalam kondisi pas-pasan, penuh dengan kekurangan, bisa dia bersedekah untuk memberikan sesuatu kepada saudaranya yang dengannya juga akan memasukkan rasa bahagia, senang, gembira kepada saudaranya, sebagaimana ketika seorang berikan harta pemberian kepada saudaranya pun menumbuhkan rasa apa? Kebahagiaan, kesenangan. Nah, orang yang dalam kondisi pas-pasan kekurangan apa bisa ketika bertemu dengan wajah yang tersenyum ceria, ya, wajah yang berseri-seri. Nah, itu adalah merupakan sesuatu yang tercatat baginya sebagai sedekah terhadap saudaranya. Nah, di saat untuk memberikan rasa kebahagiaan kepada saudaranya, untuk memberikan sesuatu padanya, gak mampu karena kondisi dia. Nah, harus menunggu ketika ekonomi stabil minimalnya, atau ketika bisa lebih hartanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan, nah, kepada umatnya, sehingga siapapun bisa untuk mengamalkannya. Nah, ya, sedekah yang mudah, sedekah yang begitu murah, yang tidak memerlukan tenaga. Nah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar, demikian pula At-Tabrani, na'am, ya, yang dihasankan dari sahihkan isi Al-Bani dan segi dari sahabat Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tabas na'am tabassumuka, na'am inna tabassumaka fi wajhi akhika yuktabu laka bi shadaqah." Ya, sesungguhnya senyummu ya pada wajah saudaramu itu tercatat bagimu dengannya sebagai sedekah. Naam, sedekah yang murah. Sedekah yang bisa dilakukan siapapun, meskipun dalam kondisi ekonominya pas-pasan, penuh dengan kekurangan, enggak nunggu nanti kalau ekonomi stabil, enggak perlu menunggu kalau dalam kondisi berlebihan harta. Naam, untuk memberikan sesuatu kepada saudaranya dengannya akan menumbuhkan kebahagiaan, kesenangan. Cukup ketika bertemu menampakkan wajah yang ceria, tersenyum dengan saudaranya. Naam, apalagi diiringi dengan ucapan salam. Ya. Subhanallah. Naam. Betapa banyaknya kemudahan-kemudahan yang ada di dalam agama Islam ini. Ya, alangkah meruginya ketika seorang nanti dibangkitkan di yaumul kiamah dalam kondisi keadaan amalan kejelekannya jauh lebih banyak dibandingkan amalan amalan kejelekan jauh lebih banyak lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya. Di saat pintu-pintu kebaikan yang begitu luas, yang begitu banyak, naam, terbuka begitu lebar. Naam, bagaimana Islam menuntunkan, membimbingkan, naam, mengajarkan buat kaum muslimin. Ya, barakallahu fik. Sebagaimana tadi kita nukilkan dari perkataan Naam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya talaqatul wajh dengannya akan masukkan kebahagiaan, semakin mengikat, menarik, naam, kecintaan, kasih sayang, mempererat persahabatan, menjadikan sebab kelapangan dada bagi dirinya dan saudaranya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka semestinya seorang muslim tidak meremehkan sekecil apapun dari suatu kebaikan. Karena kebaikan itulah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ataukah banyak, kecil ataukah besar. Naam. Ya, asal dari hukum ya, memperlihatkan tersenyum wajah yang berseri-seri kepada saudaranya adalah merupakan kebaikan, sesuatu yang dianjurkan. Tapi terkadang dalam waktu tertentu ya harus dihindari, harus dijauhi. Tidak setiap orang yang kita ketemu dengannya kemudian kita ya tersenyum dengannya, menambahkan wajah yang berseri-seri. Ada kondisi keadaan tertentu yang kita harus menghindar dari melakukan perbuatan ini. Naam. Barakallahu fiik. Seperti ketika ketemu ya saudaranya dalam kondisi keadaan saudara tersebut sesuatu yang layak untuk dimarahin, layak untuk kita mensikapi dia. Naam. Menampakkan wajah enggak suka atas dirinya di saat dia melakukan perbuatan kesalahan, dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Iya kan? Naam. Jangan kemudian kita senyum dengannya seakan-akan kita merido, senang dengan perbuatannya. Jangan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Harus dijauhi. Naam. Tampakkan wajah yang menunjukkan kita tidak suka atas perbuatannya sebagai bentuk zajr, pelajaran agar supaya dia meninggalkan atas perbuatannya tersebut. Ya. Bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang tidak terpuji. Naam. Jangan sampai dengan senyumnya kita justru menganggap sesuatu yang demikian itu tidak maksud perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang tercela, dosa. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Atau bertemu dengan ya yang lawan jenis misalnya bikin fitnah. Kan demikian. Ya dijauhi. Lihat-lihat kondisi keadaan, tidak setiap orang kemudian kita tersenyum dengannya. Nah, menampakkan wajah yang bersalah menimbulkan bahaya itu. Nah, tapi asal Naam menampakkan wajah yang ceria, berseri-seri tersenyum dengan Naam saudaranya ketika bertemu adalah sesuatu kebaikan. Akan tapi terkadang dalam suatu waktu ya untuk yang demikian dijauhi. Wallahu taala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.